بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، pada pertemuan yang lalu telah kita sebutkan golongan orang-orang yang tidak berhak untuk mendapatkan zakat. Mereka dari kalangan orang-orang yang kaya, kecuali apabila orang kaya tersebut masuk dalam salah satu dari 8 golongan. Dan demikian pula orang yang kuat yang mampu untuk mencari nafkah. Dan demikian pula dari keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Banu Hashim dan Banul Muttalib. Kemudian berkata hafizahullah, wa amma masarifuz zakah, adapun diarahkan kemana arah-arah yang ditujukan padanya zakat. Faqaulullahi azza wa jalla kalamun arabiyyun mubin, maka firman Allah subhanahu wa ta'ala adalah merupakan perkataan yang jelas, yang berbahasa Arab, yang mana ayat ini menjelaskan tentang 8 golongan yang mereka berhak untuk mendapatkan sedekah dan zakat tersebut. Maka apabila seorang mengeluarkan zakatul mal, maka hendaklah diarahkan kepada salah satu di antara 8 golongan ini, yaitu firman Allah subhanahu wa ta'ala, innama sadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal amilina alaiha, sesungguhnya sedekah itu untuk orang-orang miskin, pertama, orang fakir, wal masakin, yang kedua adalah orang miskin, wal amilina alaiha, yang ketiga adalah yang amil, yang ditugaskan oleh pemerintah atau yang dijadikan sebagai wakil untuk menerima zakat. Wal mu'allafati qulubuhum, dan orang-orang yang didekatkan hati mereka kepada Islam. Wa fir riqabi, dan dalam hal perbudakan. Wal gharimin, dan orang-orang yang mendapatkan kerugian. Wa fi sabilillah, dan orang-orang yang berada di jalan Allah, mengamalkan amalan di jalan Allah. Wa ibni sabil, dan musafir. Maka 8 golongan ini, ikhwani fiddin azakumullah, merupakan al-asnafus samaniyah, yang mana zakat harta tersebut diarahkan kepada salah satu dari mereka. Wa hadhihi al-asnafus samaniyatun zahirah wadihah, dan 8 golongan yang berhak mendapatkan zakat tersebut berjumlah 8 yang jelas. Wa hunaka fawaidu mukhtasaratun, dan di sana ada faedah-faedah yang ringkas. Haulal asnafis samaniyah, berkenaan tentang 8 golongan yang mereka berhak untuk mendapatkan zakat. Awaluha al-faqir. Naam. Awaluha anna al-faqira la yamliku syai'an. Yang pertama adalah al-faqir. Yang dimaksud dengan faqir, la yamliku syai'an, adalah orang yang tidak memiliki apa-apa. Ya, atau orang yang mempunyai harta tapi di bawah setengah dari kehidupannya. Ya. Di bawah setengah dari kehidupannya. Dari nafkahnya. Nah, jadi kalau kehidupan perharinya itu 10.000, maka dalam kondisi dia hanya mampu untuk menghasilkan dalam sehari 4.500, maka berarti dia fakir. Atau 4.000 berarti dia fakir. 3.000 berarti dia fakir. Karena di bawah setengah. Paham ya, kawan? Nah, termasuk juga di antara yang fakir adalah alladzi la yamliku syai'an, yang tidak memiliki sama sekali apapun dari harta. Nah, wal miskinu, sedangkan orang yang miskin, man yamliku syai'an la yaqumu bihajatih, adalah yang memiliki sesuatu namun tidak mampu untuk memenuhi kebutuhannya. Jadi dia memiliki sesuatu setengah ke atas, tapi tidak sampai memenuhi kebutuhannya. Kalau kebutuhan perharinya itu 10.000, kalau kemudian dia hanya mampu menghasilkan 6.000, miskin. Atau 7.000, miskin. Atau 8.000, atau 9.000, miskin. Naam. Jadi ini ikhwani fiddin a'azakumullah, ya, yang dimaksud dengan fakir dan miskin. Walaupun terkadang, ya, keadaan fakir dan miskin ini seperti perbedaan antara iman dan Islam. Terkadang mempunyai makna yang sama, iman masuk dalam pengertian Islam, Islam masuk dalam pengertian iman. Tapi kalau disebutkan bersamaan, maka mempunyai makna yang masing-masing berbeda. Idza ijtama'a iftaraqa wa idza iftaraqa ijtama'a. Demikian pula fakir dan miskin. Ya. Dan kebutuhan tersebut bukan hanya terfokus kepada nafkah keseharian, tapi yang menunjukkan kekurangannya dalam hitungan per tahun pula. Ya, para ulama menghitung dalam per tahun. Apabila dalam per tahun tersebut dia mempunyai kebutuhan sekitar 3 juta misalnya, dia tidak mampu memenuhi kebutuhan tersebut kecuali 1 juta. Maka dia fakir. Kalau dia mampu untuk memenuhi kebutuhan sebesar 2 juta, maka berarti dia miskin. Nah, mencakup dalam berbagai perkara. Kalau seseorang misalnya, dia mampu untuk memberikan nafkah setiap hari kepada keluarganya, tapi dia membangun rumah dan rumahnya tersebut, yakni dia tidak mempunyai dana untuk membangun rumah tersebut, ya, untuk dia tempati, untuk tinggal, maka dalam hal ini dia berhak untuk mendapatkan zakat. Nah, demikian pula seseorang yang hendak menikah, dia ingin mempunyai kebutuhan. Nah, maka walaupun dia mampu untuk memenuhi kehidupan perharinya, tapi akan tetapi karena dia mempunyai keinginan yang keras untuk menikah, maka ini diperbolehkan untuk diberikan zakat untuk memudahkan pernikahannya. Sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh bin Baz rahimahullahu taala. Qala Allahu azza wa jalla, وَأَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ, adapun perahu itu adalah miliknya orang-orang miskin. Jadi orang miskin tapi punya perahu. Tapi disebutkan juga mereka miskin. فَسَمَّاهُمْ مَسَاكِينَ وَلَهُمْ سَفِينَةُ. Ya. Maka Allah memberi nama mereka miskin, tapi mereka punya perahu, bukan pelni. Hah? Kalau pelni, perahu biasa, untuk nyeberangi orang. ya, ngantar orang, nah, seberang, tuh, nah, untuk nyari ikan, miskin, tapi punya harta, punya perahu. Naam. Wa ammal faqir faman la syai'a lahu. Adapun faqir tidak punya apa-apa sama sekali. Qala Allahu azza wa jall lil fuqara'il muhajirin alladziina ukhriju min diyalihim wa amwalihim. Orang-orang yang fakir, yang mereka berhijrah, yang mereka dikeluarkan dari kampung halaman mereka, dan mereka dipisahkan dari harta-harta mereka. Maka di sini ketika dipisahkan dengan harta, berarti dia tidak punya apa-apa. Maka statusnya sebagai fakir. Wa bihadza yaqulu Syafi'i wa Abu Hanifah. Dan ini adalah pendapatnya Imam Syafi'i, Abu Hanifah. Wa min ahli lughah. Dan dari kalangan ahli bahasa. Al-Asma'i wa ghairuh. Adalah pendapat Al-Asma'i dan selainnya. Jadi ini ikhwan fiddin a'azakumullah. Babi tentang fakir dan miskin. Dan pernah dahulu di bulan Ramadan telah kita bacakan perkataan yang cukup panjang dari Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah dalam syarah Mumti' berkenaan tentang masalah fakir ini, ya, dan miskin. Naam. Kemudian beliau mengatakan, "Tsumma inna sahmal mu'allafati qulubuhum." Kemudian bahagiannya orang-orang yang didekatkan hati-hati mereka, yang dijadikan melekat hati mereka terhadap Islam. Baqin, ini tetap ada bagian mereka. Hasabal hajah. Tergantung dari keperluan, ya. Jika dibutuhkan untuk diberikan pada mereka, tidak diberikan terus-menerus, dilihat keadaannya. Ya, sebab mu'allafa qulubuhum, keadaan mereka berubah-ubah. Mungkin saja pada tahun ini mereka masih termasuk mu'allaf, tapi pada tahun depan mereka sudah tidak lagi dikatakan mu'allaf. Karena mungkin imannya sudah kuat. Karena yang mu'allaf itu ada beberapa macam. Ada yang diharapkan keislamannya. Ini mu'allaf. Man yurja islamu. Dia kafir, tapi dia diharapkan masuk ke dalam Islam. Dan tentunya itu bisa dilihat dari adanya tanda-tanda yang ada pada dia. Misalnya mungkin dia suka minjam kitab, minjam buku, buku yang berkenan tentang Islam. Nah, ini berarti ada harapan. Semoga orang ini mendapatkan hidayah dan masuk ke dalam Islam. Ini termasuk mu'allaf. Ya, walaupun dia masih dalam status sebagai orang yang kafir, dalam rangka untuk mendekatkan hatinya ke dalam Islam, maka boleh diberikan zakat. Nah, dan juga termasuk dari kalangan mu'allaf qulubuhum, orang yang dikhawatirkan kejahatannya. Sehingga kalau diberikan, dia mampu menahan perbuatan jahatnya. Ya, preman atau perampok misalnya, yang terkenal dia sebagai pembunuh darah dingin. Naam, orang tahu dia ini. Ya, kalau orang ini tidak punya uang, bahaya. Ya, bisa membunuh sana sini. Ya, maka yang seperti ini diberikan kalau memang diharapkan ada kemaslahatan ketika diberikan. Ya, tapi kalau misalnya dia diberikan malah itu dijadikan sebagai modal untuk berbuat kejahatan kembali, hadza la yanfa, tidak bermanfaat. Ya, ketika dia belikan maka dia gunakan harta itu untuk bermain judi misalnya, atau kamu minum-minum khamr, hadza la yanfa, tidak bermanfaat karena tidak ada kemaslahatan. Tapi kalau seorang yang ketika dia dibelikan dia semakin senang dengan Islam, yang dahulunya dia merusak, dia berusaha untuk meninggalkan perbuatannya tersebut. Ini yang diharapkan. Kemudian juga termasuk di antara mu'allaf adalah orang-orang yang baru masuk Islam, tapi mereka masih mempunyai keimanan yang lemah terhadap Islam. Ya, sehingga mereka dibutuhkan untuk semakin dekat dengan Islam, semakin satu dengan Islam, cinta dengan Islam. Nah, inilah yang diamalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau memberikan pembagian-pembagian kepada beberapa orang yang mereka termasuk dalam kategori mu'allafa qulubuhum. Ya. Abu Sufyan bin Harb dan yang lainnya dari kalangan para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Jadi ini tetap dan dilihat keadaan mereka. Hadza qaulu Syafi'i wa Abi Hanifah. Ini pendapatnya Imam Syafi'i dan Abu Hanifah, idz la dalila ala naskhi. Ya. Tidak ada dalil atas dimansuhkannya. Naam, wal faidatu tsalitsah. Faedah yang ketiga. Wa fir riqabi. Dan dalam hal budak. Ya. Kapan mereka diberikan zakat? Yashmulul itqa. Mencakup dalam hal pembebasan budak. Jadi kalau ada orang yang berkeinginan untuk membebaskan budak, diberikan zakat. Nah, untuk dia membebaskan budak tersebut. Wa yashmulu musa'adatal mukatab. Dan juga mencakup memberikan bantuan kepada mukatab, hamba yang mukatab. Seorang budak yang mukatab, kita sudah jelaskan dahulu ikhwan, bahwa budak yang mukatab itu adalah budak yang punya perjanjian dengan tuannya. Yang kalau misalnya dia bisa menghasilkan uang sekian, ya, maka dia bebas. Nah, kalau misalnya tuannya mengatakan, kalau kamu bisa menghasilkan uang sebesar 500 juta rupiah, kamu bebas. Nah, maka sudah ditetapkan itu. Status budak ini sebagai budak yang mukatab. Dan dia harus berupaya untuk mencari pembebasan tersebut. Nah, dia harus berupaya itu. Untuk mencari sesuatu yang membebaskan dia. Nah, apabila diketahui ada orang seperti ini, maka boleh diberikan zakat. Tergantung kebutuhan dia untuk membebaskan dirinya. Ini yang pernah dialami oleh Salman Al-Farisi radiyallahu ta'ala anhu. Pada awalnya beliau seorang yang dijadikan budak oleh orang-orang Yahudi. Naam. Jadi mencakup itu juga. Diberikan zakat. Alladhi yuridu ayyu'tiqa nafsah. Yang ingin membebaskan dirinya sendiri. Masuk dalam firman Allah. Wa fir riqab. Naam. Wal gharim. Dan yang dimaksud dengan al gharim. Orang yang tertimpa kerugian. Huwa sahibud dain al-kathir alladhi yu'jiz. Yang dimaksud adalah orang yang mempunyai hutang yang terlilit. Yang menyebabkan dia tidak mampu untuk membayarnya. Ya. Maka diberikan. Fayu'ta bimiqdari daf'il haraji anhu. Maka diberikan. Sesuai dengan kadar. Ya. Untuk menolak kesempitan yang ada pada dia. Kesulitannya. Diberikan zakat. Nah. Termasuk juga diantaranya. Disebutkan oleh para ulama. Orang yang ingin mendamaikan antara kedua belah pihak yang bertikai. Yang harus mengeluarkan uang. Yang harus mengeluarkan uang. Dalam hal mengislah. Ya, mendamaikan islahu dzatil bain, mendamaikan dua orang yang sedang bertikai ataukah dua kelompok yang sedang bertikai yang mungkin mereka akhirnya punya persyaratan harus membayar sekian dan sekian baru terjadi perdamaian, maka orang yang ingin mendamaikan di antara mereka diberikan zakat itu agar kemudian terjadi perdamaian dan dia mendapatkan bantuan untuk melunasi apa yang telah dijadikan sebagai perjanjian misalnya. Nah, ini juga termasuk di antara orang yang gharib. Dan para ulama dalam hal ini tidak mencaratkan dia sebagai orang yang miskin. Walaupun dia kaya. Tapi kalau dia bertugas dan untuk mendamaikan di antara dua kelompok dari kalangan kaum muslimin, maka dalam hal ini diberikan sebagian dari zakat tersebut. Naam. Thumma ibnu sabil. Kemudian ibnu sabil, anak jalanan. Ya. Huwal musafir, yang dimaksud adalah musafir, alladhi yanqati'u fi safarih. Seorang yang musafir yang terputus dalam perjalanannya, kehabisan bekal. Habis bekalnya. Dalam keadaan dia harus melanjutkan perjalanan, habis bekalnya. Maka dalam hal ini, walaupun dia di daerahnya, di negerinya, dia orang yang paling kaya. Tapi kebetulan pada waktu itu dia terputus dalam perjalanan. Dia tidak punya nafkah. Maka diberikan zakat pada dia sesuai dengan kebutuhan yang dia butuhkan. Naam. Wa fi sabilillah. Dan juga di jalan Allah. Yang dimaksud huwal jihad war ribat. Adalah berjihad. Dan menjaga di baris perbatasan. Dan di para mujahidin. Mereka ini diberikan fisabilillah. Yaitu jihad. Dan apa saja yang ada sanggup pautnya dengan jihad. Apa saja yang ada sanggup pautnya dengan jihad. Nah. Termasuk diantaranya adalah talabul ilm. Menuntut ilmu. Nah, menuntut ilmu di zaman sekarang ini adalah merupakan, ya, termasuk diantara yang paling utama dari jihad fi sabilillah. Nah, sebab Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah ketika menjelaskan tentang peperangan, ketika menjelaskan tentang jihad, Allah menyebutkan bahwa diantara mereka mesti ada golongan yang menuntut ilmu. Walaula nafara min kulli firqatin liyatafaqahu fid din walyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yatadhakkarun aw la'allahum yahdharun. Ya, maka di sini disebutkan bahwa hendaklah ada di antara mereka, selain orang yang berangkat untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, nah, maka di antara mereka pula ada segolongan yang mereka tafaqquh, mendalami agama Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang menuntut ilmu adalah merupakan salah satu bagian dalam jihad. Fi sabilillah. Maka mereka pun berhak untuk mendapatkan zakat tersebut. Wa qala jama'atun minhum al-imamu Ahmad. Berkata segolongan para ulama diantaranya Imam Ahmad. Al-hajju min sabilillah. Haji termasuk di jalan Allah. Lisihatil hadithi bidhalik. Karena sahihnya hadis dalam hal ini, lima fi musnad Ahmad qauluhu sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang terdapat dalam musnad Imam Ahmad, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al hajju min sabilillah, haji itu termasuk dalam jalan Allah. Walahu syahidun inda Abi Daud min hadis Ibn Abbas wa huwa al haqqur rajih walhamdulillah daiman. Jadi beliau memasukkan bahwa haji termasuk fi sabilillah. Ya, wallahu alam bisawab. Ya, sebab sebagian dari kalangan para ulama mereka hanya mengkhususkan fi sabilillah itu jihad dan yang ada hubungannya dengan jihad. Jihad dan ada yang hubungannya dengan jihad dalam hal peperangan. Adapun memang pada asalnya seluruh amalan ketaatan namanya fi sabilillah. Seluruh amalan ketaatan namanya fi sabilillah. Nah, maka wallahu alam bisawab, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad ini pun mempunyai sisi yang kuat apabila itu termasuk dari sabilullah. Wallahu alam bisawab. Maka kita telah menyelesaikan secara ringkas hal-hal yang berkenan tentang zakat. Tinggal penjelasan tentang zakat al-fitr, kemudian masuk ke dalam bab atau kitab siam. Wallahu alam bisawab.